Habib Ahmad Zain Al-Kauf, yang beliau juga adalah salah seorang dari MUI Jawa Timur. Dan kita tahu di Jawa Timur Syiah itu sudah semakin sedemikian rupa berleluasa. Maka kita harapkan pengalaman beliau di Jawa Timur itu dapat disampaikan kepada kita di sini, sehingga kita di Pekanbaru dan di Riau ini tidak mendapatkan gejolak apa-apa, keburukan apa-apa dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan, dari orang-orang yang dengki dan senantiasa mendengki, dan orang-orang yang jahat dan senantiasa merencanakan jahat untuk umat ini. Hanya kepada Allah lah saja kita kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ustaz untuk tetap berada di tempat sehingga menemani Habib kita di tengah-tengah nanti. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Nur Rahimahullah, mari kita dengarkan pemaparan investigasi Syiah di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Roni Chandra SPDI. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa. Amma ba'du. Bapak ibu ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa kita dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sedikit kami akan coba memperdengarkan kepada kita semua hadirin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini tentang beberapa hal yang kami dapati dari menelusuri gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran Syiah yang sudah mulai cukup banyak beredar ataupun bertebaran di tengah kota ini. Ini salah satu yang bisa kami perdengarkan. Ya, sepertinya rekamannya kurang bagus. Itu adalah cuplikan dua hari yang lalu dari pemberitaan RRI Kota Pekanbaru tentang imigran yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah cukup banyak membanjiri kota kita. Pada pertemuan tanggal 15 yang lalu, 15 Desember yang lalu, kami menghadiri undangan pertemuan yang diadakan di kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Kemudian kami menyampaikan tentang keresahan sebagian orang, keresahan sebagian masyarakat disebabkan oleh keberadaan imigran gelap ini. Kami sampaikan bahwa ini bisa menjadi bom waktu di tengah masyarakat Riau. Ini akan menimbulkan dampak-dampak sosial. Apa jawaban kepala imigrasi kepada kami ketika itu? Mereka datang ke Pekanbaru khususnya itu melalui sindikat internasional. Kedatangan imigran tersebut ke Pekanbaru ataupun ke Indonesia ini, itu adalah atas kerjasama sindikat internasional yang menyebabkan mereka sampai di kota kita ini. Tujuannya kemana? Salah satunya adalah Australia. Sementara Perdana Menteri Australia yang baru sudah tidak mau menerima lagi, tidak mau menerima lagi imigran dari Timur Tengah khususnya untuk masuk ke Australia. Tony Abbott saja yang kafir tersebut, dia berani berkata tidak untuk menerima imigran-imigran yang sebagian besar tersebut adalah orang-orang Syiah. Kita dalam dialog tersebut bisa diistilahkan kecolongan besar dengan masuknya mereka melalui sindikat internasional. Kami juga menyampaikan bahwa sepertinya Badan Intelijen Negara tidak berfungsi dalam hal ini. Mereka bisa kecolongan sementara apa yang dikerjakan oleh aparat keamanan dalam mengantisipasi ataupun dalam menyelesaikan sindikat internasional yang mendatangkan sebagian besar orang-orang Syiah di Pekanbaru. Coba bisa kita lihat slide yang sudah kami siapkan. Ini Bapak Ibu sekalian, base camp, tempat berkumpulnya mereka, di antaranya di kantor imigrasi, kemudian juga di kantor rumah detensi imigrasi di samping Purna MTQ, Wisma Satria, Wisma Dekop, dan hotel ataupun Wisma Rina yang ada di Pasar Bawah. Ini data yang kami dapatkan dari Kepala Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, dan kami juga mendatangi satu persatu dari tempat penampungan tersebut. Ketika kami sore kemarin berkunjung ke Wisma Dekop yang ada di jalan, namanya mirip pula dengan guru kita ini, Jalan Mustafa Sari. Kami sempat berdialog dengan salah satu petugas di Wisma Dekop tersebut. Dia menceritakan tentang kesiahan orang ini. Dia imamnya lain dengan kita bang katanya. Imam orang itu tidak sama dengan kita. Sampai-sampai petugas tersebut lupa menyebutkan. Karena apa? Karena mungkin dia biasa selama ini kenal Imam Syafi'i saja kan? Hambali, Maliki. Kemudian saya coba untuk menebak. Ja'far, ya betul banget. Imam orang itu Imam Ja'far katanya. Bapak ibu sekalian tahu siapa itu Imam Ja'far? Itulah imam yang dijadikan anutan fikihnya oleh orang-orang Syiah. Artinya apa? Mereka itu kontan adalah imigran Syiah. Berikutnya, dari jumlah mereka yang ada di Pekanbaru ini, kami dapatkan informasinya dari IOM, organisasi internasional yang mengurusi imigran ini, lebih kurang 800 orang di Pekanbaru pada hari ini. 800 orang. Kami dapatkan langsung dari perwakilan IOM yang berkantor di Jalan Kelapa Sawit di Simpang 3. Kami mendatangi langsung lebih kurang 800 orang dan lebih dari setengah 800 tersebut adalah orang-orang yang berasal dari Afghanistan ataupun Iran yang beragama Syiah. Artinya apa? Lebih dari 400 orang bisa dipastikan mereka itu adalah orang-orang Syiah. Kemudian informasi lain yang juga kami dapatkan tadi dari Buya Abdurrahman bahwa sudah banyak pula, sudah ada di antara mereka imigran Syiah tersebut yang melakukan kawin kontrak dengan muslimah kita yang ada di Pekanbaru ini. Sudah ada. Dari pertemuan siang tadi di kantor Majlis Ulama Pekanbaru, kami dapat informasi dari Buya Abdurrahman sudah ada yang melakukan kawin mut'ah. Di samping itu yang juga barangkali Bapak Ibu sekalian akan sangat terkejut, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi pemuas nafsunya kaum gay, penyuka sama jenis. Ini dari salah satu wisma kami dapatkan, ada orang-orang yang mempunyai kelainan tertentu mendatangi mereka untuk menjadi pelayannya. Ada juga yang, mohon maaf, menjadi pelayan ibu-ibu yang katakanlah sepi dia dalam kehidupan berkeluarga. Ini informasi-informasi yang kami dapatkan langsung dari orang-orang yang dekat dengan mereka itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, itu kondisi imigran yang ada di kota kita pada hari ini. Kemudian, itu salah satu gambaran mereka di tempat parkiran kita di bawah ini. Tempat parkir sepeda motor di bawah itu, yang diambil gambarnya beberapa waktu lalu. Mereka suka bergerombolan di halaman masjid kita ini. Ataupun di tempat-tempat lain, tempat-tempat hiburan. Mereka sering berada di sana. Berikutnya. Ini data lain yang juga cukup membelalakkan mata kita semua. Tentang banyaknya beredar buku-buku, pemikiran-pemikiran yang membawa paham-paham Syiah di tengah masyarakat kita. Ini di perpustakaan punya negara, dibiayai juga oleh uang rakyat. Sementara buku-buku yang beredar adalah buku-buku yang membawa paham ideologi ajaran-ajaran Syiah. Berikutnya. Silakan. Itu gambar yang kami ambil langsung di Pustaka Sumen HS. Fikih Imam Ja'far Shadiq. Ini yang kami sampaikan tadi. Ini anutan fikihnya orang Syiah. Berikutnya. Ini ada buku antologi Islam Mutiara Nahjul Balagha Wisdom, itu bukunya yang terbaru dari Imam Ali Khamenei, ayatullahnya Syiah pada hari ini. Buku antologi Islam ini, Bapak Ibu sekalian, dari judul aslinya saja ketahuan bohong. Kenapa kami katakan demikian? Judul asli buku tersebut berbahasa Inggris, judulnya apa? The Encyclopedia of Syiah, diterjemahkan menjadi antologi Islam. Ini sebuah pembohongan besar. Judulnya adalah Encyclopedia Syiah bahasa kitanya. Kemudian pembaca digiring untuk menganggap itu adalah buku yang berbicara tentang Islam, menggiring kepada pemahaman mereka. Itu buku antologi Islam yang sungguh sangat banyak merusak dari pemahaman akidah Ahlussunnah yang selama ini kita pahami. Berikutnya. Beberapa buku lain yang sempat kami abadikan di perpustakaan Sumen HS. Selanjutnya. Ini jurnal yang terbitkan oleh Yayasan Mutohari Bandung. Yayasan Mutohari, Mutohari ini adalah Murtado Mutohari, salah satu tokoh Syiah yang diabadikan oleh orang-orang Syiah di Bandung, namanya menjadi Yayasan Mutohari, dan mereka menerbitkan jurnal pemikiran, dan buku ini juga bertengger di antara rak-rak yang ada di perpustakaan Sumen HS. Bertengger. Buku ini, Bapak Ibu sekalian, terbit lagi dari tahun 90-an. Berikutnya. Ini untuk kita waspada di beberapa toko buku besar yang ada di kota kita ini, rupanya tidak steril dari serbuan pemikiran Syiah. Sepertinya toko-toko buku yang kami tuliskan ini adalah seperti pasar bebas. Semuanya ada. Sehingga kita perlu berhati-hati. Dan alhamdulillah dalam hal ini toko buku Tafaku sudah berusaha untuk mensterilkan buku-bukunya dari paham-paham yang menyimpang, sehingga kita diberi kemudahan oleh kawan-kawan Tafaku untuk bisa mengkonsumsi buku-buku yang sehat dan padat gizinya. Berikut. Ini yang ada di Gramedia yang sempat kami abadikan, Mizanul Hikmah. Ada pelita petunjuk, judulnya sangat menarik. Tetapi isinya bertolak belakang dengan harapan yang kita ingin mendapatkan petunjuk, rupanya diarahkan untuk memahami atau menggiring kita kepada paham-paham Syiah. Next, berikut. Ini Ramalan Akhir Zaman Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib, diterbitkan oleh Zahra Publishing. Khalifah Yazid, salah satu musuh orang Syiah. Kenapa? Katanya khalifah ini berperan serta dalam terbunuhnya Husain bin Ali. Tetapi wallahu alam, sejarah menunjukkan bahwa dia tidak terlibat. Berikutnya. Ini buku yang juga kita mungkin sangat familiar dengan nama yang bersangkutan, Muhammad Quraish Shihab. Dia menulis buku yang berusaha untuk mendekatkan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Maka dia membuat sebuah ungkapan di bawah judul besar tersebut, bergandengan tangan. Mungkinkah Sunnah dan Syiah bergandengan tangan? Dia berusaha untuk mendekatkan. Tetapi pada akhirnya dia lebih memenangkan si A dalam bukunya tersebut. Kita hanya dijadikan sebagai pasar dalam mengkampanyekan atau dalam menyampaikan ajaran si A, sehingga apa? Sehingga kita menganggap si A tersebut adalah saudara kita. Berikut. Ini super solat. Solatnya orang si A. Solat ringkas ya. Di samping itu ada buku doa dan solatnya Fatimah Az-Zahra. Selama ini ibu-ibu mungkin belum pernah mendengar ada solat Nabi. Solat yang dinisbatkan solat kepada Nabi Muhammad. Solat tersebut dia tidak dinisbatkan kepada nama orang per orang. Tetapi si A rupanya menisbatkan solat salah satunya kepada anak Nabi SAW. Ini kita kami bawakan bukunya. Ini buku yang mempropagandakan tentang bagaimana orang si A mengkreasikan diri. Mereka melakukan gerakan-gerakan kreatif dalam pemikiran sehingga muncullah solat baru dalam ajaran mereka, yaitu solatnya Fatimah Az-Zahra. Sampai di sini ibu-ibu sekalian, kami sedikit mengutipkan, ada solat untuk menurunkan panas badan. Ada solat untuk menurunkan panas badan. Ibu-ibu kalau di rumah ada anak yang sakit, barangkali tak perlu lagi mencari air apa untuk mengkompres anak supaya turun panasnya tersebut. Ya, cukup solat katanya 2 rakaat, kemudian membaca doa-doa tertentu, mudah-mudahan panas badannya turun, kata penulis buku ini. Ada solat untuk menurunkan panas badan. Inilah keanehan dari ajaran-ajaran tersebut. Berikutnya, ada buku Putih Mazhab Syiah, itu juga bagian yang kami dapati di toko buku Gramedia. Berikut, ini kantor perwakilan penerbit Syiah tersebut yang ada di kota kita. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat alamatnya. Next, ini di beberapa waktu yang lalu kami temukan di sebuah masjid di Simpang 4 Pandam, arah ke Kubang. Bukti-bukti yang mengindikasikan sangat kuat bahwa ada orang yang berideologi Syiah pernah singgah di tempat tersebut dan menetap. Berikutnya, ini di beberapa tempat lain, di toko buku lain. Sekarang toko buku ini sudah pindah ke Jalan Superantas Panam. Juga banyak ditemukan buku-buku Syiah. Berikutnya, ini di toko buku masih di Panam, wilayah Panam. Jadi, berikut. Selanjutnya, ada, ini juga sudah cukup banyak informasi yang kami dapati tentang laporan, ada seseorang yang diindikasikan mengarah kepada pemikiran Syiah. Berikutnya. Oke, itu orang yang pernah datang ke Masjid An-Nur, pernah mengadakan acara di sini, yang sebelah kiri saya. Berikutnya, ini iklannya ketika itu terpajang di depan sana. Aman, terkendali, tak terjadi apa-apa spanduknya. Tetapi spanduk kita yang pada malam hari ini disalahkan tabligh akbar, spanduk kita sudah 2 kali disobek oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Spanduk orang si A itu, toko si A itu aman terkendali di sini. Sama tempatnya di depan sana, dekat bundaran. Tetapi spanduk acara kita ini sudah dirobek orang 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Ada indikasi apa? Banyak kemungkinan. Tetapi bisa mengarah kepada salah satu di antara mereka, bisa jadi tak menyukai kesesatan si A ini dibongkar di Pekanbaru. Berikutnya, ini komentar-komentar ketika itu yang kami dapati di media sosial. Berikut, next. Itu ada sebuah blog orang Indragiri Hilir. Berikutnya ya, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi kewaspadaan kita semua dalam melihat perkembangan ataupun maraknya paham-paham sesat Syiah di kota kita ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Roni Chandra SPDI yang telah memberikan kita tentang investigasi tentang Syiah yang ada di Kota Pekanbaru ini. Dan kami informasikan kepada Bapak serta Ibu kaum muslimin muslimat yang ingin bertanya kepada Habib malam hari ini, kami mohon untuk bisa langsung menuliskan melalui catatan. Jadi kita tidak menerima secara langsung personal. Maka dari itu kepada Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya langsung, silakan tanyakan melalui tulisan dan dikirimkan kepada kami. Dan marilah kita ikuti bersama acara inti kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Habib Ahmad Zain Al-Kaf. Kepada Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana ilal aqidah al-mahmudah wa hiya aqidatu salafina salih al-ma'rufa bi'aqidah ahl-sunnah wal-jamaah. ثم الحمد لله الذي نجانا من العقائد الفاسدة وهي عقائد أهل البدع والأهواء كمثل عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية. والصلاة والسلام على من صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذل سالكها ولا يهتدي تاركها وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أباء الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا para kiai, para ulama, para asatidz, hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus para narasumber yang saya hormati dan saya cintai, yaitu Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, begitu pula akhina Al-Akh Ustaz Roni Chandra yang saya hormati dan saya cintai, tidak lupa para pejabat kalau ada yang hadir di sini, begitu pula para aparatnya yang saya hormati, tidak lupa takmir Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadhil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaAllah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang cita-cita-citakan, terutama di cita-citakan diharapkan oleh panitia mengadakan acara ini, yaitu dalam rangka membentengi serta menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesatkan, terutama dari aliran Syiah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak seorang pun yang keluar dari acara ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita bersama-sama mendengarkan dari guru-guru kita mengenai bahayanya Syiah bagi agama, bangsa, dan negara. Karenanya dalam kesempatan ini saya ingin membawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diatasi, para ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran Syiah, dan aparatnya, pejabatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Syiah, maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, yaitu di Irak, di Syria, di Bahrain, di Lebanon, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Ahlus Sunnah dengan Syiah akan terjadi di negara kita. Allah salimna. Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun Muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah, ada FPI, namun mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang berpegangan dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtadan besar-besaran. Baik pemurtadan dari agama Islam ke agama-agama lain, maupun pemurtadan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia, akan merusak iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, otomatis persatuan mereka akan rusak pula. Dan ini berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara. Dari Amerika masuk JIL. Kalau menurut mereka, mereka adalah jaringan Islam liberal. Tapi kalau menurut kami Al-Bayyinat, mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihim. Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya sehingga mereka mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini diyakini dan difahami oleh ulama-ulama salaf kita. Ajarannya jelas-jelas sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan, di mana mereka berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada Ghulam Ahmad yang mereka yakini sebagai nabi. Keyakinan yang demikian ini bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Dengan demikian, berarti ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan kalamullah. Jelasnya mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itulah sebabnya mereka juga kita tolak. Kemudian dari Iran masuk aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Humainiyah yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu akhirnya terjumus mengikuti aliran yang menyesatkan tersebut. Hanya saja ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengkaji aliran Syiah itu berbeda dengan mengkaji aliran-aliran sesat yang lainnya. Karena di dalam ajaran Syiah ada satu doktrin yang namanya Taqiyah. Taqiyah itu yang disampaikan dengan yang di dalam hati berbeda. Yang diucap dengan yang di dalam hati berbeda. Hal ini biasanya mereka lakukan di daerah di mana mereka minoritas. Misalnya di Indonesia. Mereka kebanyakan tidak berani mengaku bahwa dirinya Syiah. Tapi mereka bertaqiyah dan menggunakan dan mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang Sunni. Taqiyah ini menurut agama Syiah adalah merupakan satu keharusan. Seorang ulama Syiah yang namanya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi, dia mengatakan inna tis'ata asyariddin fit taqiyah wala dina liman la taqiyah. 90% dalam agama Syiah itu adalah taqiyah, berdusta. Dan seseorang dianggap tidak beragama apabila dia tidak bertaqiyah. Karenanya Imam Malik dan dalam rangka menyelamatkan ajaran Islam dari kedustaan orang-orang Syiah, beliau mengatakan la tukallimuhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdibun. Janganlah berdialog dengan mereka dan jangan meriwayatkan sesuatu yang sumbernya dari mereka, dari orang-orang Syiah, karena mereka itu suka berdusta. Karenanya ma'asyiral hadirin wal hadirat, apabila kita itu mengkaji ajaran Syiah, maka kita tidak bisa menggunakan kata si fulan tokoh mereka, atau misalnya kata Jalaluddin Rahmat, atau kata Utsman Syihab tadi, atau lain-lainnya. Tapi kita harus menggunakan kitab-kitab rujukan yang disepakati oleh golongan Syiah. Kalau kita umat Islam mempunyai kitab-kitab rujukan yang dikenal dengan Kutubus Sitt, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya, orang-orang Syiah mempunyai Kutubul Arba'ah, yaitu Al-Kafi, Al-Istibsar, Man La Yahduruhul Faqih, At-Tahdzib. Rujukan Syiah. Kedudukannya Al-Kafi sama kedudukannya Bukhari di tempat kita. As-Sahhul Kutub pada Kitabil Anam. Jadi kembali, apabila kita akan mengkaji ajaran-ajaran Syiah itu, kita tidak bisa menggunakan kata tokoh-tokoh mereka sekarang ini, karena berlainan mereka. Yang ini mengatakan merah, yang ini hitam, yang ini wahagata. Tapi kita harus menggunakan kitab-kitab rujukan mereka, sehingga dia bukan Syiah apabila dia tidak menyetujui kitab tersebut. Apabila kita itu menyebut Syiah, harus jelas. Karena Syiah itu mempunyai nama dan ada bermacam-macam. Saat ini di dunia ada 3 kelompok Syiah. Yang pertama adalah kelompok Zaidiyah. Zaidiyah ini ada di Yaman utara sana. Dulunya, pada mulanya, perbedaan Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah ini hanya masalah afdoliyah. Mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Oleh karena perbedaannya hanya di dalam masalah afdoliyah saja, maka para ulama tidak mengkafirkan mereka. Tapi para ulama mengelompokkan mereka di dalam kelompoknya aliran sesat. Jadi kita harus paham, aliran sesat ini ada yang masih Islam, ada yang sudah keluar dari Islam. Lah Zaidiyah yang pada mulanya ini, asalnya tidak, para ulama kita tidak mengkafirkan mereka, tapi mengelompokkan mereka di dalam kelompoknya aliran-aliran sesat. Saat itu ulama Ahlul Bait yang namanya terkenal, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyusun Ratib Haddad. Ratib Haddad ini dibaca di seluruh dunia. Itu dalam rangka menolak aliran Zaidiyah yang akan disebarkan ke Hadramut. Jadi mereka Zaidiyah ini berpusat di Yaman Utara, di Sana'a sana. Saat itu akan dikembangkan di Hadramut, kemudian Habib Abdullah diminta oleh para ulama untuk menyusun Ratib Haddad ini dalam rangka membentengi umat dari Syiah Zaidiyah yang akan dikembangkan di Hadramut. Sehingga alhamdulillah berkat daripada Ratib Haddad tersebut, Syiah Zaidiyah tidak sampai masuk ke Hadramut. Namun ma'asyil hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syiah Zaidiyah ini kemudian berkembang. Sampai sekarang ini berkembang. Sekarang ini ada yang namanya Batariyah, ada Sulaimaniyah, ada Jarudiyah. Ini mereka ajarannya sudah menyimpang jauh. Bahkan Jarudiyah ini sudah menganggap adanya nas pengangkatan Imam Ali sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada keyakinan bahwa Sayyidina Ali itu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Sayyidina Abu Bakar apa? Perampok. Sayyidina Umar juga begitu, hakata Sayyidina Utsman. Oleh karena ajarannya sudah menyimpang dan banyak ajarannya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka mereka juga otomatis keluar dari Islam. Pedoman Islam tidak Islam itu Al-Quran dan Hadis. Kalau satu aliran ajarannya sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka mereka keluar dari Islam. Itu kelompok yang pertama, yaitu Zaidiyah. Kelompok yang kedua adalah Ismailiyah. Ismailiyah ini berkembang di India dan Pakistan. Namanya Buhroh. Di Timur Tengah ada pecahan dari Ismailiyah juga namanya Nusairiyah. Ada juga yang namanya Durus. Di Syria saat ini ada yang namanya Alawiyun. Ini mereka juga pecahan dari Nusairiyah. Nah, pecahan daripada Ismailiyah. Mengenai namanya ini yang Alawiyun, ini ada kesalahpahaman. Dikira oleh sebagian orang yang dimaksud Alawiyun itu adalah para habaib. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa para habaib itu juga dikenal dengan Alawiyun atau Alawiyin. Kalau para habaib ini adalah Alawiyun nasab, yang nasabnya bersambung kepada Al-Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tapi yang ada di Syria ini adalah pecahan daripada Syiah Ismailiyah yang namanya Alawiyun, yaitu Alawiyul Mazhab. Kalau tadi habaib Alawiyun Nasab, mereka Alawiyul Mazhab. Ajarannya juga sudah sangat menyimpang dan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian di Mesir dulu ada Fatimiyun. Itu mereka juga pecahan daripada Ismailiyah. Di abad ketiga ada Syiah Goromitoh di zamannya Al-Habib Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Itu ada Syiah Goromitoh. Mereka juga pecahan dari Ismailiyah. Syiah Goromitoh inilah yang pernah mencuri Hajar Aswad saat itu. Itu dari masyarakat hadirin, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang berpusat di Iran dan sedang dikembangkan di Indonesia. Sehingga apabila kita di Indonesia saat ini menyebut kata Syiah, maka yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang berpusat di Iran. Syiah inilah yang ajarannya paling sesat dan menyesatkan. Ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di samping tiga aliran sesat yang saya sebut itu, masih macam-macam aliran sesat ini masuk ke Indonesia. Bahkan perorangan-perorangan mengaku, ada sampai orang penjual bakso mengaku nabi di Indonesia. Namun ya laku. Herannya itu laku juga di Indonesia itu. Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Karena aliran ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Tokoh-tokoh mereka bekerja. Siang malam mereka bekerja. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya, mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan. Yang perlu dana dibantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya. Sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita kirim untuk belajar ke Iran. Berangkat ke Iran dalam akidah sahihah. 2, 3, 4 tahun belajar di sana, pulang sudah murtad, sudah pindah akidah, sudah pindah agama. Tokoh-tokoh kita ini tadi yang kita masyarkan ke Iran, mereka tidak diberitahu berapa banyak ulama ahlussunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Dan berapa banyak ulama ahlussunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahlussunnah di Iran yang diratakan. Bahkan di beberapa kota, ahli sunnah dilarang membangun masjid. Kalau bapak-bapak tamasyakai Teheran sana, pergi ke Teheran, bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahli sunnah. Tapi kita dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Padahal jumlah ahli sunnah itu di Iran 1/3 dari penduduk Iran. Kurang lebih 20 juta. Lakinnahum mazlumin. Mereka tersiksa. Tidak boleh mengadakan kegiatan ini. Tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Apabila mereka tetap mengadakan kegiatan, ditangkap. Dibunuh. Tanpa diadili, digantung di depan umum. Ini keadaan ahli sunnah di Iran. Mereka mazlumi. Anehnya, kalau mereka itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di Iran, tahu-tahu ulama-ulama Syiah ini datang ke Indonesia. Datang ke bumi ahlus sunnah. Mengajak ukhuwah islamiyah. Aneh. Ahlus sunnah di Iran dizalimi. Tidak boleh mengadakan kegiatan ini. Tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Tahu-tahu mereka datang ke bumi ahlus sunnah. Mengajak ukhuwah islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus. Ingin berukhuwah islamiyah dengan ahlus sunnah. Mengapa mereka tidak berukhuwah islamiyah dengan ahlus sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran cucu dizalimi, datang ke bumi ahlus sunnah ngajak ukhuwah islamiyah? Memang ukhuwah islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama ahlus sunnahnya, sama Islamnya. NU dengan Muhammadiyah mengadakan ukhuwah islamiyah, bisa. Karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu saja. Yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah tidak. Karena tadi itu perbedaannya hanya di dalam masalah furu. Tapi perbedaan kita umat Islam Indonesia, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Imamiyah dan Asyariyah, di samping di dalam furu, di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita ada 6, antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, maka rukun iman mereka 5. Kalau rukun iman kita 6, rukun iman mereka 5, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka mengkafirkan kita, dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka karena berbeda rukun imannya. Begitu pula rukun Islamnya. Kalau rukun Islam kita ada 5, syahadatain, as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj. Rukun Islam mereka juga 5. Tapi mereka tidak ada syahadatain. Yaitu mereka as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal-wilayah. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia, terutama kami berterima kasih kepada Majelis Ulama Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan. Mereka itu tidak begitu saja mengeluarkan fatwa, tapi setelah mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan Syiah yang memakan waktu berhari-hari, maka mereka akhirnya memutuskan bahwa ajaran Syiah sesat dan menyesatkan. Ulama di seluruh Indonesia merasa gembira dan berterima kasih karena fatwa ini dapat dipakai sebagai rujukan. Bahkan beberapa aparat di beberapa daerah juga senang fatwa ini bisa dipakai sebagai rujukan dalam mengambil sikap terhadap Syiah. Tapi anehnya, kalau para ulama tadi bergembira, tahu-tahu beberapa tokoh kita, beberapa gerintir tokoh kita di pusat justru angkat suara tanpa malu membela Syiah, tanpa ilmu mengeluarkan fatwa bahwa Syiah tidak sesat. Hal ini bukan rahasia lagi karena sudah kita saksikan di televisi-televisi kita bagaimana tokoh kita dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil tanpa malu membela Syiah dan mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Dari Muhammadiyah Din Samsuddin begitu juga. Dari cendekiawan Azumardi, dari habaibnya Umar Syihab, Quraisy Syihab, tanpa malu mereka membela Syiah. Apakah mereka ini tokoh-tokoh kita tadi sudah berakidahkan Syiah? Ibadahnya sudah cara Syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara Ahlus Sunnah. Namun mereka sudah ditamasyakan kiran, sudah dicuci otaknya. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah. Bertentangan dengan Al-Quran apa tidak? Memang seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, dia harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang, mari kita kaji bersama-sama. Ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat ini menjadi murtad semuanya. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini di dalam kitabnya yang terkenal Al-Kahfi mengatakan, "Kana an-nas ahli riddah ba'da wafatin nabi illa salasa." Al-Mikdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tiga orang saja, yaitu Mikdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi, lainnya murtad. Dalam kitab yang lain masih ada ketambahan satu orang lagi, yaitu Ammar bin Yasir. Lainnya murtad, Abu Bakar murtad, benar Umar, bahkan Utsman dan lain-lainnya. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah. Jadi kalau ada orang Syiah sekarang ini mengatakan, "Saya Syiah tapi saya tidak mencaci maki sahabat," perlu kita beritahu dia, kalau begitu saudara ini Sunni bukan Syiah. Mengapa demikian? Karena ulama mereka mengatakan, "Nahnu natagarrab ilallah bibudhi ashab Muhammad wa bisabbihim wa bilanihim wa bibudhi man ahabbahum." Kita ini, kata dia, orang-orang Syiah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membenci, memusuhi para sahabat Nabi dan melaknat mereka. Bahkan orang-orang seperti kita ini yang mencintai para sahabat juga dilaknat oleh mereka. Ini ajaran menghina kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah apa? Gagal. Rasulullah 23 tahun mengkader, mendidik anak didiknya. Ternyata setelah beliau wafat, semua menjadi murtad. Berarti gagal Rasulullah mendidik anak didiknya ini. Padahal ma'asyiral hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat, Allah memuji para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan Al-Husna, surga bagi mereka. Allah mencintai para sahabat. Namun orang-orang Syiah, biadab-biadab Syiah ini justru mengatakan bahwa para sahabat telah murtad. Dengan demikian, berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Mereka itu mengatakan bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin telah berbuat serong, kurang ajar. Itu kita, Ummul Mukminin dituduh yang tidak-tidak, dihina, difitnah, wah kita diam. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan, bahkan berani merobek spanduk kita punya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa buktinya? Apa buktinya kalau kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Istrinya dihina, dituduh yang tidak-tidak. Mertuanya dituduh, menantunya dituduh. Kita biarkan mereka berkeliaran di hadapan kita. Itu orang-orang itu adalah imigran dari aslinya Afghanistan, tapi sudah mereka sudah di berkumpul di Iran, sudah dikasir, dikirim ke Indonesia dan tempat-tempat lain. Buktinya apa? Kalau peminta suaka itu ada keluarganya, ada istri-istrinya, ada anaknya, tapi mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah dilatih, yang nunggu saatnya mereka akan berhadapan dengan kita, sedang kita tidur nyenyak. Ibu kita, Ummul Mukminin, difitnah yang begitu. Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nur, beliau menurunkan, Allah menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji Siti Aisyah. Dan Allah menolak tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, tapi orang-orang Syiah itu, si biadab-biadab ini yang menghina Rasulullah, mengatakan, tetap mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Dengan demikian berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain, ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Mereka itu mengatakan dan berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia itu menurut ajaran Syiah sudah tidak orisinil lagi. Sudah muharraf. Sudah dirubah oleh akabir sahabat. Dirubah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman dan lain-lainnya. Ada beberapa ayat yang dikeluarkan dan ada beberapa ayat yang ditambahkan. Padahal Allah di dalam Al-Quranul Karim menurunkan satu ayat yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah akan menjaga Al-Quran, namun mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah muharram. Dengan demikian berarti mereka menolak kalam Allah. Sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Mereka para ulama mengatakan wa in shalla wa shama wa qala innani minal muslimin, meskipun mereka mengatakan dari kelompok Islam mereka itu dan sholat dan sholat, tapi mereka sudah keluar dari Islam. Contoh lain yang membuat mereka itu keluar dari Islam, orang-orang Syiah itu berkeyakinan dan mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya ini tidak bisa dicapai oleh malaikatul mughorobin maupun oleh para rasul. Humaini, imamnya orang Syiah, jangan sampai kita ini salah berbicara. Jangan menyebut Imam Humaini, tapi Humaini imamnya orang Syiah. Orang ini adalah orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Kurang ajar. Menuduh Rasulullah. Setelah dia menuduh istrinya, sahabatnya, mertuanya menantu, dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. dalam kitabnya yang terkenal Kashful Asrar halaman 155, dia mengatakan wa wadihun law anna rasul qad balla fi amri al-imamah tibgan lima amara bihillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'wal hasil macam-macam dia menuduh Rasulullah kurang ajar. Padahal di kita itu tadi tuduhan mereka. Kemudian dia mengatakan mengenai kedudukan imam-imam mereka tadi di dalam kitabnya dia Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min daruriyati manhajina anna li a'immatina maqaman la yabluhu malakun mukarrab wala nabiyyun mursal, merupakan keharusan dalam agama kami, dalam mazhab kami, kata dia, bahwa kami mempunyai imam-imam yang mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul mukarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa si fulan lebih afdal daripada rasul, maka dia kafir. Inilah Humaini yang tidak kita kenal. Humaini, Imam Humaini, syaitan rajim. Orang yang menuduh Rasulullah, menghina Rasulullah SAW, akan menghancurkan Islam. Kalau sudah para sahabat itu tidak betul, berarti agama yang sampai kepada kita ini tidak betul. Karena yang bawa tidak betul. Jadi tujuan mereka adalah menghancurkan Islam ini. Di samping itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, seperti Ar-Raj'ah, Bada', Mut'ah. Mut'ah yang disampaikan oleh Akhina tadi, ini ada peraturan bahwa ini bisa ditangkap, pelaku-pelaku ini bisa diadili. Kalau mereka terang-terangan melakukan mut'ah, negara Indonesia ada hukum, bisa ditangkap dan diadili. Itu tadi ma'asyil hadirin, supaya kita ini tahu bagaimana, sampai di mana kesesatannya Syiah. Bahwa ajaran Syiah ini sudah keluar dari Islam. Bukan hanya sesat dan menyesatkan saja, tapi sudah keluar dari Islam. Kemudian sekarang ini tokoh-tokoh mereka di sana menganggap perjuangan di Indonesia ini kurang berhasil mereka. Akhirnya mereka membuat satu strategi, yaitu mengadakan taghlib, pendekatan antara ahli sunnah dengan Syiah. Siapa yang jadi motornya? Tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasyakan ke Iran tadi itu. Ditambah lagi ada Alwi Syihab, ada Hashim Muzadi. Ini musibah ini buat NU ini. Tokoh-tokohnya. Ada yang namanya Alawi Al-Bantani. Ini semua jadi corongnya Syiah. Padahal perlu kita ketahui bahwa taghlib antara ahli sunnah dengan Syiah itu adalah proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia mereka minoritas, ngajak taghlib. Di Mesir dulu begitu juga, mereka minoritas, ngajak taghlib. Sehingga waktu itu di Mesir ada yang namanya Darut Taghlib. Namun setelah ketahuan kecurangan mereka, akhirnya tidak jalan dan bubar. Kalau mereka di daerah di mana mereka minoritas ngajak taghlib, sebaliknya di Iran di mana mereka mayoritas tidak ada taghlib. Justru ahli sunnah, ulama-ulamanya ditindas, mazlumin. Perlu kita pahami bahwa takrib antara ahli sunnah dengan syiah ini sesuatu yang muhal, yang tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Karena perbedaan kita dengan mereka itu di samping di dalam furu, di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan mereka. Rukun iman kita juga berbeda dengan rukun iman mereka. Karenanya tidak mungkin ahli sunnah mengadakan takrib dengan kelompok syiah. Kapanpun, sampai kapanpun. Sebenarnya kalau mau membicarakan syiah ini, wah, satu hari tidak selesai. Karena begitu banyak kesesatannya mereka. Tapi karena nanti ini ada tanya jawab apa, silahkan. Kalau ada unek-unek apa yang mau ditanyakan, silahkan. Baik yang saya sampaikan maupun yang tidak saya sampaikan. Masalah syiah, silahkan ajukan, tanya. Insya Allah saya akan berusaha dengan asal menjawab pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak. Sementara ini dulu. Terima kasih kepada Habib yang telah menyampaikan. Kami mohon kepada bapak serta ibu yang ingin bertanya, silahkan di kertasnya, yang bawa kertas mohon bisa disampaikan kepada kita atau langsung kepada Habib. Ada bapak ibu? Ya, ada. Tidak pakai kertas. Ada di belakang. Kawan ada, mungkin sudah ada dua, satu lagi, kita tiga penanya. Oke. Satu pertanyaan, ajaran syiah itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Apakah syiah itu boleh dikatakan kafir? Kemudian kalau syiah itu dikatakan kafir, apakah boleh masuk ke... Tentu telah masuk Mekah atau Madinah. Ini pertanyaan tadi itu memang kelihatannya bagus. Iya, kalau syiah itu kafir, kok boleh masuk Mekah Madinah? Dan ini dibawa oleh Profesor Umar Syihab. Profesor, tapi ilmunya Allah, dari mana Allah Allah. Sepintas lalu kelihatannya, wah ini masuk ini pertanyaannya. Perlu kita ketahui bahwa ukuran satu aliran itu yang menentukan dia itu kafir tidak kafir itu bukan pemerintahan Indonesia, bukan pemerintahan Saudi Arabia, bukan pemerintahan Iran. Tapi ukurannya satu aliran itu dianggap keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Oleh karena ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka para ulama mengeluarkan fatwa bahwa Syiah ajarannya telah keluar dari Islam. Adapun seseorang diperbolehkan masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam, biar dia Yahudi, dia Nasoro, dia Syiah, boleh masuk. Saya katakan kepada Umar Syihab, coba Anda punya paspor tulis agama Syiah, kalau boleh masuk sana, kalau tidak diusir dari sana nanti. Ya, ini Habib, pertanyaannya adalah Syiah adalah jalan sesat dan menyesatkan. Dengan demikian, pertanyaan adalah bagaimana tindakan pemerintah mengenai kejelasan sesatnya ajaran Syiah ini. Yang kedua, apa sikap kita terhadap mereka? Berikutnya juga adalah bagaimana pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Syiah dan pandangan ulama-ulama Islam lainnya. Pemerintah, terutama aparatnya, itu sudah tahu bahwa Syiah itu di samping berbahaya bagi agama, juga berbahaya bagi bangsa dan negara. Mereka tahu. Ya kalau tidak tahu, ya kebangetan. Di TV tiap hari kejadiannya. Tapi oleh karena mereka itu melihat tokoh-tokoh kita bekerja sama dengan Syiah, bergandengan dengan Syiah, maka aparat serba salah akan mengambil sikap yang tegas ini. Tapi mau tidak mau, suatu saat pasti aparat akan mengambil sikap yang tegas. Tinggal kita. Kita menekan. Kita berikan informasi kepada aparat. Kita berikan, beritahu bahwa Syiah ini berbahaya bagi NKRI. Contohnya sudah banyak. Bagaimana mereka dulu meledakkan Borobudur, Bismumudi dan lain-lainnya. Dan banyak contoh bagaimana negara-negara lain. Tidak ada satu negara yang di dalam keadaan aman apabila di negara tersebut berkembang aliran Syiah. Adapun mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati min ba'di qaumun lahum nabzun yugalu ar-rafidah fa'idha akdruktahum faktulhum fa'innahum musyrikun." Beliau mengatakan Rasulullah SAW, akan ada setelah aku tiada artinya di hari kemudian satu kaum yang mendapatkan julukan Rafidah, yaitu orang-orang Syiah itu oleh karena mereka membenci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, mereka mendapatkan julukan Rafidah. Fa idza adraktahum faqtulhum fa innahum musyrikun. Apabila kalian menangi mereka, maka perangilah mereka. Itu bahasa yang masih saya gunakan yang enak, perangi mereka. Sebetulnya faqtulhum, bunuhlah mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Sayyidina Ali bertanya saat itu kepada Rasulullah, "Bagaimana tanda-tandanya Rafidah itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yantahiluna hubba ahlul bait wa laysu kadzalik wa ayatu dzalik annahum yasubbuna Abu Bakar wa Umar. Mereka itu seakan-akan mencintai ahlul bait, padahal tidak demikian kata Rasulullah, dan tanda-tanda mereka suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Memang ma'asyiral hadirin, sepintas lalu Syiah ini seakan-akan mereka adalah pecinta Ahlul Bait. Dan ini kadang tokoh-tokoh kita salah berbicara. Kalau nyebut Syiah itu adalah pengikut Ahlul Bait, salah. Yang cinta Ahlul Bait itu adalah justru kita umat Islam Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada orang Islam yang tidak mencintai keluarga nabinya, bukan Muslim. Kalau ada orang yang tidak mencintai keluarganya, keluarga nabinya, itu namanya nasibi, nawasib, kelompok nawasib. Mahabbah ahlul bait indana wajib. Cinta kepada ahlul bait itu di kita umat Islam wajib. Karenanya tidak ada yang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga nabinya, ahlul bait. Tapi mereka itu Syiah justru. Mereka itu yang tahiluna hubba ahlul bait, seakan-akan mereka itu mencintai ahlul bait. Tapi apabila kita kaji benar-benar, mereka justru mendiskreditkan ahlul bait. Apa lainnya? Pertanyaan berikutnya ini dari adik kita, salah seorang mahasiswa. Dia menanyakan, di kampus banyak organisasi kemahasiswaan. Bagaimana saya, katanya, bisa memilih supaya organisasi yang ada tersebut tidak mengarahkan saya kepada sesuatu yang mengarah ke Syiah tadi. Satu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mengetahui ciri-ciri ajaran Syiah? Kami rasa ini tadi juga sudah disampaikan sebagian. Berikutnya, apakah dalam hal ibadah sholat sama gerakan dan lafalnya dengan apa yang kita lakukan ahlu sunnah? Gitu. Kalau kita di tempat kita sendiri, mestinya mahasiswa itu yang lebih tahu ini ajaran arahnya kemana. Kalau saya yang di luar kan tidak tahu. Tapi saudara-saudara ini yang di dalam kampus ini yang tahu. Ini organisasi apa? Tapi kalau namanya sudah terang ijabi atau abi, itu adalah organisasi mereka. Tanda-tandanya mereka itu suka memuji Khomeini. Menyebut imam-imam yang 12. Perlu kita ketahui, 11 dari 12 imam-imam Syiah itu, imam-imam yang diklaim oleh Syiah, itu adalah manusia-manusia yang istimewa, radhiyallahu anhum. Mereka adalah imamnya Ahlus Sunnah, bukan imamnya Syiah. Yang 11, karena yang ke-12 itu di dalam riwayat ada umur 3 tahun masuk gua, ada yang bilang tidak ada. Tapi yang 11, radhiyallahu anhum. Tapi ada salah kaprah ini di kita ini. Kalau nyebut Sayyidina Ali, imamnya orang Syiah. Salah. Imam Ali adalah imam kita. Imamnya Ahlu Sunnah. Tapi mereka ini, para imam ini diklaim, suka dicatut namanya, membuat hadis-hadis palsu dengan mencatut nama imam-imam kita radhiyallahu anhum. Mungkin terakhir ini. Tanda sholatnya. Sholatnya ini, kalau mereka tidak tahiyah, mereka begini. Sebagaimana yang kita saksikan, mereka di Saudi Arabia, mereka terang-terangan begini. Tapi di sini karena mereka takut, mereka masih minoritas, mereka sholatnya kadang begini. Dan ini oleh Khomeini diperbolehkan. Fatwanya Khomeini yang terakhir yang saya baca, ada 3 masalah. Yang pertama, dia mengatakan wad'ul yad 'alal ukhra tuqtilus shalah illa litaqiyah. Menaruh tangan begini ini, tangan di atas tangan ini, menurut orang Syiah batal, terkecuali taqiyah. Bagaimana contohnya taqiyah? Di saat dia sholat begini, ada orang ahli sunnah masuk, kemudian dia begini, tidak apa-apa. Ini main-main, sholat dipakai main-main. Atau dia akan sholat, di situ ada duduk orang ahli sunnah, agar tidak diketahui, maka dia boleh begini. Satu, saya anggap masih kecil. Yang kedua, dia mengatakan mut'ah dengan pelacur itu diperbolehkan. Ini ajaran bejatnya, akan menghancurkan Islam, ajaran yang tidak akan keluar. Saya anggap masih kecil. Yang ketiga ini, yang saya dulu pada mulanya, waktu revolusi Iran pertama itu, wah, saya lihat penampilannya Khomeini, wah, lihat jenggotnya dia, wah, ini pejuang. Yang ketiga, dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila kubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat menghadap kubur-kuburnya imam mereka itu, kata Khomeini, lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Saat itu juga sudah yang ada simpati sedikit saya kepada dia, habis. Ternyata di dalam kitab-kitabnya setelah saya kaji, ternyata banyak hal-hal diantaranya yang saya sampaikan tadi, yang dia menuduh para sahabat, bahkan akhirnya dia menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Apalagi terakhir ini, mungkin Bapak Ibu dan jamaah semua, kalau kita bahas satu persatu sampai besok subuh belum selesai, saya yakin. Dan ini langsung dari pengurus Masjid Al-Ikhlas yang berdekatan dengan imigran, berdekatan dengan kantor imigrasi, apakah sikap kami menolak atau memperbolehkan mereka dalam arti Syiah untuk sholat di masjid yang dekat imigran? Tidak boleh. Kalau sudah orang keluar dari Islam, ini harta kuburannya harus dilainkan. Kalau betul-betul dijalankan, ayah yang muslim tidak mewariskan kepada anaknya. Keluar Islam sudah, bukan Islam. Kalau ada kita punya ibu-ibu yang dinikah dengan mereka, begitu dia betul dengan agidanya yang dapat dia mengeluarkan keluar dari Islam, putus otomatis. Banyak hal-hal ini yang bertarian dengan Islam. Yang terakhir saya menghimbau kepada para hadirin, terutama kepada para ulamanya, marilah kita selamatkan umat ini dari ajaran Syiah yang sangat menyesatkan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashhabi falyudhhiril 'alimu 'ilmahu. Faman lam yaf'al dhalik fa 'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqbalullah minhu sarfan wala 'adla." Apabila timbul fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, falyudhhiril 'alimu 'ilmahu, maka orang-orang yang berilmu, yang menguasai, mengetahui akan kesesatan Syiah, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui. Punya sedikit, sampaikan sedikit. Punya banyak, sampaikan banyak. Apabila si alim tersebut, si tokoh tersebut, si pimpinan tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui mengenai kesesatan Syiah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Apakah kita justru sebaliknya, berbaikan dengan mereka, mengundang mereka di acara-acara kita, mendatangi undangan mereka? Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waman alana lahu wa akramahu aw laqiyahu bi bisrin faqad istahaffa bima anzalallahu ala Muhammad." Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka dan menghormati mereka, aw laqiyahu bi bisrin, bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa, faqad istahaffa bima anzalallahu ala Muhammad, sama dengan dia menganggap enteng apa itu misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ma'asyiral hadirin, marilah kita selamatkan umat ini dari aliran Syiah yang berbahaya bagi agama, bangsa dan negara. Saat ini Syiah ini menari di Indonesia di atas perpecahan kita. Kita saling serang-menyerang di dalam masalah furu, membesarkan perbedaan di dalam furu, di dalam masalah gunut, masalah tarawih 20 rakaat apa 8 rakaat, ini kita bikin saat. Masalah tahlil, silakan yang mau tahlil suruh tahlil, yang tidak mau tahlil jangan tahlil. Mau tahlil itu tidak wajib. Cukupi, cukup. Ini musuh di hadapan kita yang berbeda segalanya. Berbeda kitab-kitab hadisnya, berbeda Al-Qur'annya, berbeda rukun Islamnya, berada rukun imannya. Menghina sahabat, menghina menantunya Rasulullah, menghina mertuanya Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musuh kita. Bukan kita sama kita, kita saling serang menyerang. Tolong hentikan ini semua ma'asyar hadirin. Marilah kita ini bersatu. Syiah itu paling takut kalau kita ini umat Islam bersatu. Apakah kita sudah siap untuk bersatu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita bersatu. Kita tinggalkan hal-hal perbedaan ini. Silakan masing-masing jalan. Ini kitabnya sama. Yang pihak sini kitabnya juga Bukhari. Yang sini juga kitabnya Bukhari. Lis, kita besarkan. Ini yang suka bawa ini ngambil jari kitab. Disampaikan. Nanti yang jawab juga ngambil jari kitab. Ini barang basi. Tolong. Selesai ini. Tutup. Mari kita bersatu. Membuat satu wadah. InsyaAllah. Akhirnya Dr. Mustafa insyaAllah. Beliau akan memperkasai. Untuk bersatu kita. Kita hadapi musuh ini. Musuh yang besar. Musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. Dengan niat kita. Yang tulus. Demi agama. Demi membela agamanya ya Rasulullah. Demi membela Rasulullah. Mari kita buktikan cinta kita ini kepada Rasulullah. Dengan meninggalkan perbedaan-perbedaan itu. Silakan. Ini jalan dengan jalannya, ini dengan jalannya. Tapi kita tidak saling menyerang. Ini masalah khilafiyah ini zatasi. Dulu imam-imam sudah berbeda, tapi tidak menyerang. Ini jalan. Bahkan saling menghormati. Bukan saling menyerang. Marilah kita berdoa. Semoga acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pada Bapak Ibu sekalian, kami minta waktu sedikit bahwa mengingat banyaknya pertanyaan yang masuk kepada pembicara pada malam hari ini. Tidak semua bisa terjawab. Maka insya Allah besok pagi acara kita ini akan kembali dilanjutkan pada subuh di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin di Jalan Sumatera. Dan besok pagi insya Allah kita mempunyai waktu yang lebih banyak untuk bisa berdialog, berinteraksi dengan Habib Ahmad Zain Al-Kaf. Insya Allah. Demikian informasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah subuh besok pagi di Masjid Agung ini kita pindahkan ke Masjid Al-Falah.